Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wakafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam kajian penyejuk iman dalam rangka mengkaji ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti dapat memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada surat An-Nisa juz ke-4 ayat ke-74 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyuqatil fi sabilillahil ladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berpegang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ke-74 ini adalah merupakan keterangan lanjutan dari ayat 72 dan 73 yang menjelaskan tentang bagaimana keengganan orang-orang munafik untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya ayat 74 ini menjelaskan kepada kita akan keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang bersedia untuk mengorbankan harta, jiwa dan raganya dan seluruh apa yang dia miliki demi kepentingan agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pandangan seorang mukmin di dalam berperang, maka hendaklah terlebih dahulu yang harus ditanamkan di dalam jiwanya bahwa perang yang dilakukan itu berangkat dari karena fisabilillah. Berperang di jalan Allah dan hanya karena Allah, bukan mengharapkan keuntungan yang lainnya. Perang ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena ini adalah merupakan salah satu tanda loyalitas seorang hamba atas perintah Tuhannya dan bagaimana dan seberapa besar pengorbanan yang diberikan. Karena pengorbanan itu tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dengan yashurunal hayatad dunya bil akhirah. Orang-orang yang mereka itu bersedia menukar kehidupan dunia dengan akhiratnya. Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam menafsirkan ayat yashuruna ini, kata-kata yashurun, beliau mengatakan bahwa makna yashurun di sini ada dua. Yang pertama sekali adalah yashurun dari syara dan juga ishtara, itu maknanya adalah menukar. Menukar dalam artian adanya pertukaran materi, barang dengan barang. Atau bisa juga di dalam Al-Quran, makna yashurun itu artinya menjual. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Yusuf ketika orang-orang yang menemukannya di dalam sumur kemudian wasyarahu bisamanin baksin darahima ma'dudah. Mereka kemudian menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Surat Yusuf ayat 20. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang bersedia menukar dirinya ini dengan al-hayatad dunya bil akhirah. Mereka bersedia untuk menggadaikan kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Artinya bahwa seorang muslim diajarkan untuk punya wawasan yang luas dan cerdas di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak hanya sekedar berpandangan apa yang ada sekarang, akan tetapi juga harus pandai-pandai melihat apa yang akan terjadi pada masa-masa selanjutnya. Seorang mukmin harus cerdas untuk dapat menimbang bagaimana kehidupan yang sedang dijalani ini dan bagaimana akhir kehidupan nanti yang akan dijalaninya juga, dan itu adalah merupakan satu hal yang lebih kekal lagi. Oleh karena itu, orang yang bersedia menukar kehidupan dunia yang sifatnya sementara dengan kehidupan akhirat adalah orang-orang muslim yang cerdas di dalam kehidupannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ganjaran yang besar serta penghargaan yang tertinggi kepada orang-orang yang mau berperang di jalannya, dengan keterangannya fasaufa nu'tihi ajran azima. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, penggunaan kata saufa di sini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menangguhkan pahala yang akan diberikannya itu sampai hari kiamat. Akan tetapi maksudnya menangguhkan di sini adalah bahwa pahala itu akan tetap dicucurkan kepada orang itu sampai nanti datangnya hari kiamat. Subhanallah, begitu besar penghormatan serta penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau mengorbankan jiwa, harta serta dirinya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, baiklah, mungkin ini prolog singkat dari saya. Di studio sudah hadir bersama kita Ustaz Ardiansah dan Ustaz Jainal Arifin yang kita harapkan masukan dan pengembangannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Perdana yang telah memberikan awalan dari ayat yang kita bahas pada hari ini yang sangat-sangat menyentuh. Kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini falyuqatil. Ini adalah suatu perintah yang wajibut ta'ah, harus ditaati. Artinya ketika umat Islam menghadapi musuh, maka ketika ada panggilan perang, maka umat Islam harus siap untuk menghadapi perangan itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 yang menghancurkan pahala, ya, sab'ul mubiqat, itu antaranya adalah az-zahfu, ya, al-firar yawm az-zahf, lari pada hari peperangan. Nah, kalau kita melihat saat sekarang ini, sebenarnya umat Islam juga sedang mengalami berbagai peperangan. Bagai perperangan secara fisik dan terang-terangan, dan yang terjadi hampir di seluruh negara mayoritas muslim adalah peperangan, baik itu masalah budaya dan peperangan ekonomi. Jika kita lihat sekarang misalnya di Indonesia, maka sebenarnya sedang terjadi peperangan besar-besaran, dan umat Islam saat sekarang ini hampir kalah karena kehilangan identitas mereka dalam aspek budaya. Betapa banyak kita melihat, tidak usahkan berbicara tentang agama, budaya ketimuran kita juga sudah saat sekarang ini terkikis. Banyak sekali terkikis dan hilang, tidak dimengerti oleh generasi muda. Oleh karena itu saat sekarang ini bukan hanya ulama yang berperan, tetapi setiap komponen bangsa ini harus melawan peperangan ini. Dan ini adalah suatu kewajiban. Nah, bahayanya tidak lebih kecil daripada hancurnya suatu negeri dengan bom. Yeah. Ya. Karena untuk merubah suatu pemikiran itu kita memerlukan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu merubah pola pikir itu jauh lebih sulit daripada hanya sekedar membangun sebuah gedung bertingkat yang tinggi. Ya. Bahkan tadi malam kita melihat di salah satu tayangan televisi, sekarang ini dalam hanya tempo kurang dari 5 tahun di dunia ini sekarang sudah 5 kali berganti gedung pencakar langit begitu. Sekarang sedang dibangun di Kuwait gedung yang sampai hampir mencapai 600 tingkat. 600 meter tingginya, ya. Jadi lebih daripada setengah kilo. Nah, untuk membangun itu hanya diperlukan beberapa tahun saja. Tapi untuk merubah pola pikir itu tidak mudah. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, kalau saya tambahkan sedikit ini Ustaz Perdana. Jadi memang kata Ustaz Ardiansah ada perang budaya. Kalau saya melihat lebih tepatnya perang ideologi. Jadi sebenarnya yang dipertaruhkan itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat bahwa Tuhan itu nomor 100 gitu ya. Karena apa? Karena sekarang ini dunia dihadapkan dengan pola pikir hedonis. Yang penting enak, nikmat, kenyang, nyaman, tenang, itu saja. Dia tidak berpikir bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki. Dalam kaitan budaya yang terkikis ini, mau tidak mau ulama, para ustaz dihadapkan suatu fenomena dampak dari perang ideologi itu. Sebagai contoh kasus terkait dengan wanita surah An-Nisa ini, kita menemukan banyak sekarang anak-anak yang sudah tidak perawan. I'm not virgin. Bagaimana Pak Ustadz melihat kalau misalnya ada perempuan yang mengatakan saya mau berumah tangga sekarang tapi saya tidak perawan, atau ada seorang laki-laki yang menikahi istrinya rupanya ketahuan tidak perawan. Nah, bagaimana sebagai ustadz menyikapi hal yang demikian? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan berat tapi enak untuk dijawab. Iya, pertanyaan berat tapi enak untuk dijawab. Itu adalah salah satu fenomena dan permasalahan yang ada saat sekarang ini di dalam masyarakat kita. Bahkan ketika mereka mengatakan I'm not virgin, itu mereka mengatakannya dengan penuh rasa bangga gitu. Bukan lagi rasa malu gitu. Jadi kalau pernah menemukan. Ya, artinya kalau ya kita banyak melihat kondisi-kondisi seperti itu. Dan ketika melangsungkan pesta pernikahan sendiri, orang-orang sudah pada tahu dia itu tidak lagi perawan, bahkan sudah tampak perutnya membuncit karena hamil, dan itu dia tidak pernah malu-malu situ. Artinya ini salah satu dampak sudah mulai terkikisnya nilai-nilai agama pada diri seseorang. Dan dari sisi yang lain, ternyata generasi muda kita sekarang mulai dipengaruhi oleh budaya-budaya Eropa yang kalau kita lihat di film-film itu memang seperti itulah gambarannya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua yang mendapat katakanlah kita sebagai seorang calon suami yang mendapatkan istri seperti ini. Iya. Saya kira tidak ada di dalam fikih itu yang mewajibkan kita untuk memfasakh istri kita atau mentalak istri kita pada saat kita mengetahui dia sudah tidak perawan lagi. Yeah. Tidak ada syarat kalau kawin itu harus perawan, kan tidak ada. Iya. Karena memang di dalam hadis sendiri Rasulullah mengatakan ketika sahabat mengatakan dia menikahi seorang janda, dan Rasulullah mengatakan lebih bagus perawan karena engkau bisa bermain-main dengan dia, bersenda gurau dan sebagainya. Cuma lebih jadi, bagus saja ya. Lebih bagus, lebih baik. Iya. Ya. Tapi begini, itu kan namanya sudah terlanjur. Sudah terlanjur macam mana kita membuatnya? Kalau sudah jatuh ke lubang, jangan jatuh lagi kan seperti itu. Artinya seperti ini, inilah kesempatan kita untuk memberikan arahan. Sebagai seorang suami, kitalah yang berperan besar di dalam kalau kehidupan. Kalau misalnya masih pacaran, Pak Ustaz, kita cari lain atau bagaimana? Kalau masih pacaran, saya kira bagi seorang laki-laki, kehormatan seorang wanita itu adalah salah satu hal yang cukup penting untuk dia pegang. Karena apa? Ketika dia tahu perempuan ini adalah seorang wanita terhormat dalam artian terhormat dari segi kehormatannya terjaga dan sebagainya, maka ini adalah merupakan salah satu pegangan yang cukup kuat bagi kehidupan rumah tangganya ke depan. Ya, tidak. Kalau misalnya perempuan itu kecelakaan tuh Pak Ustaz. Artinya tidak dia inginkan bagaimana pula? Iya. Kalau kecelakaan ini macam mana nih Ustaz tadi kalau kecelakaan? Iya, jadi memang kalau saya melihat permasalahan ini kalau sudah terjadi, ya mau tidak mau harus diterima. Iya, artinya masyarakat pun harus menerima dan khususnya keluarga itu harus menerima karena itu sudah terjadi. Enggak, makanya sebagai calon. Ya harus menerima apapun ceritanya, apalagi kalau dia ngembat, harus diterimanya itu. Harus tanggung jawab. Nah, yang penting dipikirkan oleh masyarakat kita secara luas adalah sebelum terjadi. Itu yang harus dan bagaimana supaya tidak terjadi. Makanya kalau para orang-orang tua itu mengatakan jangan seringkali bertemu, jangan seringkali jalan berdua, ternyata ini bukan cuman omongan orang tua, ini adalah hadis Rasulullah SAW ajaran agama. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis berkaitan dengan berdua-duaan, sampai dengan adik ipar pun atau kakak ipar pun itu tidak boleh berdua-duaan tanpa ada orang lain, karena itu alhamu, kata Rasulullah SAW, adalah kematian. Nah, yang kemudian kalau kita lihat metode Al-Quran lagi, la taqrabuz zina, dekat saja jangan. Nah, ini zaman sekarang ini, inilah yang sudah dilangkahi oleh banyak. Dan nabrak. Sudah bukan dekat lagi ya. Kalau sudah terjadi perzinahan itu kan bukan lagi dekat artinya. Begitu. Artinya sudah ada satu pertemuan yang sangat intens dan pembicaraan-pembicaraan yang sangat vulgar terjadi antara keduanya, sehingga terjadilah itu. Oleh karena itu sekarang umat Islam, khususnya kita orang tua, harus memerangi seluruh simbol yang berbau kekufuran, kekafiran. Bukan simbol barat saja, simbol-simbol kekafiran. Kadang-kadang itu muncul dari umat Islam itu sendiri begitu. Termasuk pornografi, pornografi, dan beberapa hal yang saya sering menjumpai di tengah-tengah masyarakat begini. Alah Ustaz, biarlah masih muda. Nanti kalau udah kawin dia akan sadar. Ini pernyataan seperti ini cenderung kepada perkataan kekufuran itu tadi. Memberi peluang. Memberi peluang, membiarkan. Apa memang kalau dibiarkan dia akan sadar? Dan apakah kalau dia nanti sudah menikah dia akan sadar? Iya kalau menikah. Kalau lari laki-lakinya? Ya, musibah. Masalahnya jadi musibah. Yang penting orang tua juga. Begitu. Maka kalau saya melihat dalam permasalahan ini, kalau sudah terjadi, mau tidak mau diterima. Dan bermuamalahlah dengan baik dengan dia sebagaimana tidak terjadi apa-apa. Iya, dan yang sudah melakukan itu cepat-cepatlah bertobat. Cepat-cepat. Karena saya melihat ini adalah korban. Wanita itu adalah korban di situ. Artinya walaupun dikatakan dia adalah kuncinya di situ, tetapi tetap saja kelemahan itu ada pada wanita itu tadi. Ya, jadi saya melihat memang kita perlu yang sudah terjadi harus bertobat dan jangan lagi melakukan kesalahan yang serupa, jangan sampai muslim itu jatuh pada lubang yang sama dua kali. Terus yang ya sebagai laki-laki atau masyarakat sekitar, positive thinking lah, berpikir positif bahwa bagaimana kalau ini terjadi pada diri dan anak keluarga kita, sehingga kita tidak mencemoohkan masyarakat, sehingga ini menjadi buah bibir yang sangat negatif. Ketika kita ingin aib kita ditutupi oleh masyarakat, cobalah mulai menutupi aib masyarakat sekitar. Apa man sataru aiban satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib, ini adalah aib masyarakat, harus ditutup. Satu keyakinan, aib kita pun, dan kita pasti punya aib, Allah akan menutup aib itu. Tidak saja di dunia ini, di akhirat pun kita tidak dipermalukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin kata kunci dari saya. Iya, terima kasih para asatiz atas masukan-masukannya. Para pendengar dari rahimakumullah, dari berbagai masukan-masukan dari para asatiz kita tadi, maka sebenarnya banyak sekali yang harus kita renungkan kembali. Berbagai permasalahan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat itu sebaiknya kita cari tindakan preventifnya daripada pengobatannya. Apa yang sudah terjadi dalam kasus hamil di luar nikah, atau ada kasus-kasus orang yang teraniaya dan kemudian hamil, itu semua adalah merupakan hal-hal yang sudah terlanjur. Akan tetapi sebagai orang tua, hendaknya kita dapat terus memberikan bimbingan-bimbingan agama kepada sang wanita ini tadi, atau kepada anak kita, agar mereka tetap berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kedepannya ini tidak akan pernah terjadi lagi, baik kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita semua. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dapat menjadi satu pencerahan di dalam hati kita, dan juga dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Para pendengar rahimakumullah, sampai di sini kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Ardiansah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Jenal lagi nih ya.